Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب hendaklah menyampaikan, mendakwahkan ilmu. Siapa yang menyampaikan? Asy-syahid, yaitu orang yang hadir, al-ghaib, kepada orang yang tidak hadir. Qala Ibnu Abbas ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang bersumber dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa ucapan atau tambahan al-ilma liyuballighil ilma ini riwayah bil makna. Artinya hadis yang datang tidak ada dengan lafaz liyuballighil ilma, tapi yang ada adalah liyuballighis syahidul ghaibah, dalam menyampaikan seorang yang hadir kepada yang tidak hadir. Namun bila syak tidak diragukan bahwa apa yang akan disampaikan yaitu ilmu, ilmu syar'i. Dari sini kita mengetahui hukum asal tabligh al-ilm wajib. Karena di sini ada perintah. Lam liyuballigh. Ini lamul amr. Hendaklah menyampaikan orang yang hadir kepada orang yang tidak hadir. Wahada alladhi yambaghi, ini yang seharusnya dilakukan. Nah, orang yang tidak hadir seharusnya bertanya, dan orang yang hadir seharusnya menyampaikan, tidak kemudian diam begitu saja. Sebagaimana kisahnya Umar bersama salah seorang Ansari, bergantian satu yom ba'da yom, sehari hadir, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian rekannya atau saudaranya di hari berikutnya hadir untuk menyampaikan kepadanya. Wahakadha. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Min asbatin nas fi riwayati al-Muwatta liman, kitab al-Muwatta. Ada yang tahu? Abu Qanita? Hah? Imam Ahmad? Baik. Al-Muwatta milik yang ditulis oleh al-Imam Ahmad. Nah, man yuafik al-muwatta? Ndagi akhana musannif al-muwatta lil-imam Ahmad? Hah? Sepertinya baik. Nah, ndagi akhana Abdullah? Nama Abu Farel? Hah? Imam Malik. Naam, ahsanta barakallahu fik. Al-Muwatta Imam Malik. Amal Imam Ahmad Kitabul Hadis. Nah, alladhi sannafahu al-Imam Ahmad al-ma'ruf bimada? Dikenal dengan apa? Abu Fairuz. Ah, naam ya Ahsan Azra. Nah, Musnad. Musnad al-Imam Ahmad. Baik. Hadza Abdullah bin Yusuf. Termasuk orang yang paling sikoh dalam periwayatan hadis-hadis yang disebutkan atau ditulis oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Qala haddatsana Al-Lais wal-Lais Ibnu Sa'ad Abu al-Harith al-Fahmi al-Misri qala Syafi'i anhu Al-Lais afqah min Malik. Nah, ada imam wa faqih Lais ibn Sa'ad, salah seorang a'immatul hadis yang berasal dari negeri Mesir. Bahkan sebagian ulama qaddamahu ala Malik, wa minhum Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Al-Lais afqah min Malik. Al-Lais hadza ini lebih faqih dari Imam Malik. Naam. Walakinnahu dayya'ahu ahlu. Al-Lais ibn Sa'ad disia-siakan oleh ahlu baladihi. Bi khilaf al-Imam Malik. Li ajli hadza intashara madhhabul Malik fi anha'il alam, tersebar madhab Imam Malik. Kenapa? Penduduk negerinya, pengikutnya, murid-muridnya mencatat, menyimpan untuk kemudian didokumentasikan. Berbeda dengan Lais, dayyahu ahlu. Negerinya, penduduk negerinya, murid-muridnya atau keluarganya menyanyiakannya. Nah, sehingga akhirnya pendapat-pendapat beliau dalam permasalahan-permasalahan fikih dan yang lainnya tidak sepopuler Al-Imam Malik. Nah, qala haddatsani Sa'id wa Sa'id ibnu Abi Sa'id Al-Makbari atau Al-Makburi wa hadzal Lais asbatun nas fi Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makbari. Tadi sudah lewat bersama kita ada Imam atau Lais meriwayatkan dari Sa'id. Sa'id yaitu Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makbari. Naam. Al-Madani. Ini Lais ini orang yang paling sikoh dalam riwayatnya Sa'id. Wa mimma dzukira fi tarjamatihi annahu kana yaskun fi makbaratil Baqi'. La adri ana kaif al-wada', ana juga enggak tahu bagaimana jalan hidupnya. Ana belum buka lagi tarjamahnya secara lengkap. Sa'id ini disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala bahwa Sa'id ini dulu tinggalnya di kuburan Baqi. Nah, enggak paham juga bagaimana tinggalnya, tapi menunjukkan bahwa hal ini kefakiran yang ada pada Sa'id. Nah, walakinnahu imam rafa Allah darajatahu fid dunya wal akhirah. Man yuridu rifah bil ilm. Imma rifatud dunya aw rifatul akhirah. Mau seorang memiliki kedudukan yang tinggi dengan ilmu. Hadza Sa'id wa dzak Abdullah ibn Mubarak wa dzak Sufyan ats-Tsauri. Abdullah ibn Mubarak seorang yang sukses dalam berdagang, yang dengannya beliau memberi nafkah kepada sebagian muhaddisin. Nah, tapi imam ma'ruf bil ilm, wa kadzalika Sufyan ats-Tsauri al-qail laula hadhihi ad-dananir latamandala binal muluk. Kalau bukan dinar-dinar ini, ditanya, ya babila ma hadhihi ad-dananir, apa itu engkau kok pegang uang banyak? Katanya Tsauri, laula hadhihi ad-dananir latamandala binal muluk. Dijadikan ingus kita sama muluk, sama raja-raja. Nah, dibuat tamandal, dibuat mindil, dibuat tisu, dibuat enam. Nah, artinya bisa dibeli fatwanya, bisa kepingin pendapat sesuatu dicari pembenarannya. Les enam. Begini rafa'a imma. Minhum kana fakiran, wa minhum kana ghaniyan. Wa minhum kana tajiran. Wa ma'a dhalik kulluhum ijtama'u fi syai'in wahid, wa huwa madha? Al-ma'rifah bil ilm, diketahui dengan ilmu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi pedagang, tapi semua tidak mencegah mereka untuk menjadi seorang imam. Tidak mencegah mereka untuk kemudian mereka tidak berputus asa dari menuntut ilmu. Sudah lewat bersama kita bagaimana kisah yang luar biasa seorang Al-Wadi, Syekh Mukbil, belajar ilmu pada usia yang kalau sekarang mungkin masih hidup, sebagian kita akan mengatakan sudah telat, Ustaz. Sudah, karena sudah umur berapa sekarang? Nah, padahal ya baru umur berapa? Belum umur 50, belum umur 40. Sudah anak-anak, Ustaz, biar anak-anak jangan seperti anak. Memang kenapa antum? Nah, Syekh Mukbil belajar di umur 30-an, mulai talabul ilm. Wa beliau rahimahullah meninggal sekitar umur 60-an, belum mencapai 70 atau hampir mendekati 70. Menjadi seorang imam. Yang sebelumnya apa? Antum sudah tahu kisahnya? Satpam. Bahasa anunya ya, kurang lebihnya satpam gedung, penjaga gedung. Nah, hakadza ya ikhwan. Bagaimana mereka para imam tidak mengherankan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kana bi ayatina yuqin. Sabar dan yakin. Lan tunala al-imamatu fid-din illa bis-sabri wal yaqin. Kepemimpinan dalam agama tidak akan dapat kecuali dengan sabar dan keyakinan. Sabar dalam segala hal, termasuk dalam menuntut ilmu. Sabar untuk kemudian mau berpayah-payah, sabar untuk kemudian mau bersedikit-sedikit kekurangan dunianya. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man kaiful hadis man hamma bid dunya adara bil akhirah wa man hamma bil akhirah adara bid dunya au kama qal." Kalau mau dapat akhirat ya adara bid dunya, dunianya termudaratkan. Mau dapat dunia ya akhiratnya termudaratkan. Fa ayyuhuma nakhtar ya ikhwan, mana yang mau kita pilih kemudian? Dua-duanya Ustaz, betul ini. Kalau memang bisa dua-duanya ahsan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ma'dzalik, kalau tidak bisa, fal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik dibandingkan ad-dunya. Naam, qala haddatsani Sa'id an Abi Syuraih. Abi Syuraih sahabi masyhur kisahnya ketika dahulu dia di memiliki kunyah Abul Hakam, karena dahulu ketika orang berselisih dia yang memutuskan perkaranya dan diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man akbaru auladik?" Siapa anak tertuamu? Dikatakan Syuraih, "Fa idzan anta Abu Syuraih." Hadza wa Abu Syuraih. Naam. Annahu qala li Amr ibn Sa'id wa huwa yab'atsul bu'us ila Makkah. Idzan li ayyuhal amir uhaddithuka qawlan aw uhaddithuka qawlan qama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghad min yawm al-fath. Hadza Abu Syuraih mengatakan kepada Amr ibn Sa'id wa huwa ahadul umara fi daulati Bani Umayyah, diutus oleh Yazid bin Muawiyah untuk pergi ke Mekah dalam rangka memerangi Abdullah bin Zubair dan orang-orang yang bersamanya di Makkah. Hadza Amr bin Sa'id bukan seorang sahabi, beliau hanya salah seorang pemimpin yang ada, wa bukan termasuk dari tabi'in bi ihsan. Indahu syai' minadz dzulum. Ada kezaliman dan yang lainnya. Kemudian dia mengutus pasukan ke Mekah untuk merangi Abdullah bin Zubair. Maka kemudian Abu Syuraih ini mengatakan, "Idzan li ayyuhal amir uhaddithka qawlan qama bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Sebelum Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika ucapan idzan li, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihi husnul talattuf fil inkar ala umara'il jaw. Artinya di sini, wahai pemimpin, ayyuhal amir, izinkan aku untuk menyampaikan kepada engkau sebuah hadis. Hadis yang dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika di hari kedua Fathu Makkah berdiri menyampaikan hal ini. Akan datang insyaallah hadis tersebut. Tapi di sini sebenarnya Hafidz di situ ada perkara, yaitu husnul talattuf. Sopan, ramah, tamah kepada seorang amir, kepada penguasa. Dari sini kita bisa mengetahui kebatilan, kekeliruan, kemungkaran yang dilakukan orang-orang yang ingin merubah kemungkaran. Merubah kemungkaran dengan sesuatu yang mungkar. Bukan cara-cara kita menghadapi penguasa dengan sikap-sikap yang keras. Tapi dengan lembut. Hadahu. Ini. Bagaimana seorang sahabat yang bergaul dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam paham hadis-hadis yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tentang bagaimana kita bermuamalah dengan penguasa. Bukan kemudian mengadakan demonstrasi, bukan kemudian berbicara di mimbar-mimbar. Hadis ini yang pertama sekedar bukan hanya husnul talattuf wa madzalik an-nasiha wa kalimatul haq inda sultanin jahil. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, afdhul jihad kalimatul haq inda sultanin jahil. Hadza huwa afdhul jihad. Jihad yang paling afdal, seseorang datang kepada penguasa yang zalim untuk menyampaikan yang hak. Nah ini caranya, nasihat, amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa datang. Bukan dengan di atas mimbar, bukan dengan di jalan-jalan, bukan dengan demonstrasi. Bahkan walaupun pemimpin dan penguasa tersebut kafir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun untuk kemudian datang kepada Fir'aun menyampaikan perkara yang lembut, kalimat yang lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Sampaikan kepada Fir'aun, dakwahkan Fir'aun yang memerintah Harun dan Musa atau Musa dan Harun alaihi masalam, siapa? Rabbul alamin. Langsung wahyu. Yang diperintah adalah Musa, termasuk afdalur rasul, rasul yang paling afdal. termasuk untuk menghadapi siapa? Pemimpin yang paling bejat di zamannya ketika itu. Pemimpin yang paling zalim, kekufuran, di atas kekufuran, bukan hanya sekedar tidak beriman dengan Musa, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, mengaku sebagai rob Firaun. Tapi bukan kemudian Musa menggerakkan Bani Israel untuk demo, untuk mengadakan pembunuhan senyap, untuk kemudian berbicara di mimbar-mimbar dan yang lainnya, dalam kondisi Musa muayyad, Allah langsung yang menolongnya, zat yang paling mampu untuk kemudian merubah segala kemungkaran, zat yang paling mampu kalau seandainya Allah berkehendak untuk kemudian menumpas Firaun dan bala tentaranya, bahkan seluruh apa yang ada di dunia. Ternyata Ar-Rasul atau Fir'aun Musa, Rasul yang ditolong langsung oleh Allah SWT, tetap diperintahkan untuk berbuat lembut. Khaba wa khasir, celaka dan rugi. Ada seorang yang masih mengaku sebagai ahlu sunnah, mendukung pergerakan-pergerakan demonstrasi dan yang lainnya, walaupun dia tidak ikut demonstrasi. Khaba wa khasir, rugi. Nah, berada di sini kita mengetahui semodel orang-orang siapa itu? Nah, yang ketika demo kemarin mendukung demo Badrus Salam, pada siapa? Nah, Badrus Salam ya, yang suka selfie itu, yang mukanya genit itu. Nah, waliyahzubillah. Nah, apa hujahnya dia mendukung demonstrasi-demonstrasi? Hadahua. Ini ilmu. Kalau dia mengaku salafi, mana masyaikhnya yang katanya mengagung-agungkan, mendengung-dengungkan syaikhuna Abdul Anam, Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Mana ajaran beliau, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, untuk kemudian menyetujui demo-demo dan yang lainnya. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hadza huwa manhaj ahli sunnah fi ta'amul ma'al umara. Nah, ini manhaj. Kalau mau manhaj ini. Nah. Kemudian Abu Syarih mengatakan, qala sami'athu udhunaya. Ketika meminta izin kepada penguasa ini untuk menyampaikan sebuah hadis yang disebutkan atau yang diucapkan atau yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam pada hari kedua di Yaumul Fath, Fathu Makkah, beliau mempertegas bahwa ucapan atau hadis ini sami'athu udhunaya, didengar oleh kedua telingaku, wa wa'ahu qalbi, dan diresapi, dicerna, dipahami oleh hatiku, wa absarathu aynaya hina takallama bihi, dan kedua mataku ikut melihat ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis ini. Ini syahidnya di sini. Ya, Abu Syurayh termasuk orang yang hadir dan ada ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan hal ini. Tadi babnya judulnya apa? Liyuballigh al-ilma syahidul ghaib. Hendaklah menyampaikan orang yang hadir. Hadir dalam apa? Majelis ilmu. Tentunya ketika itu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berbicara, menyampaikan ini. Abu Syurayh mendengar. Kemudian disampaikan oleh Abu Syurayh kepada Amr ibn Sa'id. Nah, apa yang disampaikan? Hamidallaha wa asna alaihi thumma qala. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memuji Allah, menyanjungnya, kemudian mengatakan inna makkata harramahallahu wa lam yuharrimha li annas fala yahillu li amrin aw limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sungguhnya Makkah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharamkannya. Nah, dilarang di situ untuk dilakukan peperangan, dilarang di situ untuk diburu hewan-hewan buruannya, dilarang di situ untuk seseorang mencabut tanaman-tanamannya. Nah, bahkan sampai-sampai bagaimana apabila di situ ditumpahkan darah dalam kondisi hak, contohnya kisos. Apakah boleh kisos dilaksanakan di Makkah? Para ulama berselisih, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh, tapi syahidnya sampai-sampai betapa kehormatan Makkah ini, permasalahan pembunuhan yang had pun para ulama sampai berselisih. Nah, kisos yang dimana disyariatkan oleh agama Islam, tapi kalau di Makkah sampai ada perselisihan di antara ulama. Makanya kata Rasulullah SAW, maka Allah yang mengharamkannya. Walam yuharrimha annas, bukan manusia yang mengharamkannya. Maka dilarang bagi seorang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk menumpahkan darah di tanah Makkah. Wala ya'dida biha syajarah, dan dilarang untuk dicabut pohon-pohon di situ, dipotong. Fa in ahadun tarakhasa liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha, kata Abu Syuraih, mengatakan kepada penguasa ini, kalau ada seorang yang mencari rukhsah, mendapatkan keringanan, mencari dalil dengan apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu, Fathu Makkah qital. Ya. Fathu Makkah, Rasul alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya datang dari Madinah dalam rangka memerangi orang-orang musyrikin di Makkah. Nah, maka kata Abu Syuraih, kalau ada seorang yang berdalil dengan kisah ini, fakulu, maka sampaikan, katakan, innallaha qad adzina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada rasulnya dan tidak mengizinkan kepada kalian. Wa innama adzina li fiha sa'atan min nahar. Nah, dan sesungguhnya kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi antum hanya beberapa saat di waktu siang hari, sebatas itu, kemudian diharamkan lagi. Summa adat hurmatuha al-yaum kahurmatiha bil ams. Maka kehormatannya, pengharaman ini untuk dilakukan perang di situ kembali lagi. Sempat pada Fathu Makkah Allah mengizinkan dilakukan peperangan beberapa saat. Nah, waktu yang singkat di siang harinya, kemudian kembali kehormatan tersebut. Wal yuballighi syahidul ghaib. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah orang yang hadir sekarang ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Faqila li Abi Syuraih, ma qala Amr? Maka kemudian ketika Abu Syuraih menyampaikan hal ini, ada yang bertanya, apa yang dikatakan Amr bin Said, penguasa tadi itu? Maka Amr bin Said penguasa ini mengatakan, ana a'lamu minka ya Aba Syuraih, aku lebih tahu dari engkau ya Aba Syuraih. Takabburan, mengatakan ini tarafu'an, sombong. Nah, Abu Syuraih menasihati pemimpin, wahai Amir, jangan memerangi di Makkah, enggak dibenarkan yang seperti ini. Nah, wah, pemimpin ini bukan sahabat yang hadir ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam Fathu Makkah. Nah, tetapi hakannya, nah, dia merasa lebih tahu, lebih pintar dari Abu Syuraih, kemudian mengatakan, la yu'idhu asiyan wala faran bidamin wala faran bikharbatin. Nah, katanya pemimpin ini, Mekah tersebut, kondisi Mekah tersebut tidak melindungi seorang yang bermaksiat, juga tidak melindungi seorang yang melarikan diri kabur karena dia telah membunuh atau dia melakukan peperangan. Sekilas tampak bahwa kalimat ini hak dan memang benar. Nah, negeri Mekah itu tidak bisa melindungi orang yang bermaksiat. Tetapi penyampaian ini disebutkan oleh sang penguasa ini kalimatul haq urida biha al-batil. Kalimat yang hak, tetapi dimaksudkan di situ adalah kebatilan. Karena apa? Sudah dia menginginkan untuk perang di situ. Walaupun menurut dia Abdullah bin Zubair ini salah, nanti akan datang insyaallah pada pembahasan berikutnya ala sahih Abdullah bin Zubair tidak memberontak kepada Bani Umayyah. Ala sahih, tapi menurut dia memberontak sehingga layak diperangi. Nah, Mekah tidak melindungi. Kata-kata Mekah tidak bisa melindungi orang yang bermaksiat ini benar. Seperti itu, tapi bukan berarti kemudian boleh di situ ditumpahkan darah. Nah, maka syahidnya di sini bahwa Abu Syuraih telah melaksanakan perintah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam wa hakadha. Makanya bab ini masuk dalam kitab al-ilm. Ya. Bab liyuballigh al-ilma asyahidul ghaib masuk dalam kitab al-ilm dalam Sahih Bukhari. Sekarang kita masih dalam kitabul ilm. Salah satu babnya, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Faham teman-teman ikhwan? Sehingga jangan kita ini barit, jangan kita ini dingin. Enggak ada semangat untuk menyampaikan ilmu, enggak ada semangat untuk menyebarkan ilmu. Minimalnya akal ahwal, minimalnya ya sebarkan, sampaikan kepada keluarga kita apa yang barusan kita dengar, faedah apa yang barusan kita dapatkan. Nah, bukan kemudian pulang ngobrol sana kemari, tidak, sampaikan. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun hanya satu ayat. Baik, ila huna hal min sa'ilin yas'al falitafaddal. Mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kafir. Satu negara dipimpin oleh orang kafir. Itu tadi. Kalau sudah hubungan dengan penguasa, ini beratnya. Kalau tentunya kita tidak merestui, tentunya kita tidak ridho, tentunya kita tidak suka dan tidak cinta kita kaum muslimin dipimpin oleh orang kafir. Nah, tetapi kalau dia adalah pemimpin kita, ya tentunya dihadapi dengan cara yang terbaik. Nasihat, kalau pemimpin kafir tersebut masih ada pemimpin di atasnya, sampaikan dengan cara yang baik. Kalau dia sebagai pemimpin umum, ya maaf-maaf saja, pada akhirnya hakikatnya itu wa kadzalika wali ba'dakum ba'dan. Nah, kifal ayah. Maka dzalikan wali ba'dhum ba'dan bima kasabu. Hah? Seperti itu ya ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah kami angkat pemimpin di antara salah seorang mereka satu dan yang lainnya bima kasabu, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mau lihat bagaimana kondisi masyarakat? Ya itu pemimpinnya itu tidak jauh cermin dari masyarakat secara umum. Nah, sehingga sebelum menyalahkan pemimpin, ya salahkan diri kita dahulu. Baik, kembali kepada permasalahan bagaimana kita mensikapi pemimpin kita. Tentunya dengan sikap yang hikmah, dengan sikap yang baik. Kan sudah tidak ketaatan karena dia sudah bukan muslim. Maka kita katakan, betul. Tetapi ketidak ada taatan ini pun muqayyad, terikat dengan kisah-kisah hadis-hadis yang lainnya. Nah, Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika di negeri Makkah dipimpin oleh orang-orang kufar. Seperti itu. Tidak kemudian mengadakan pemberontakan dan yang lainnya. Kalau bisa menurunkan sang kafir ini dengan cara yang hikmah, tidak tertumpah darah, tidak ada maslahat, tidak ada mafsadah, lakukan. Tapi kalau akhirnya kita berusaha menurunkan pemimpin ini, muncul pertentangan, sakut dima, pembunuhan, huru hara dan yang lainnya, bukan seperti ini Islam mengajarkan. Nah, kalau memang seluruh masyarakat, kemudian pemimpin-pemimpin yang lainnya sepakat, akhirnya dia bisa turunkan dengan tidak ada kekacauan, tidak ada pertumpahan darah, maslahatnya terjadi besar, ada mafsadah mungkin sedikit sekali. Maka silakan, dan ini bagus. Tapi kalau akhirnya golongan ini melawan yang ini, perang di mana-mana, tertumpah darah kaum muslimin juga, akhirnya tercipta yang kita lihat sekarang di beberapa negara yang sudah terjadi. Nah, entah di Suriah, entah di Libya. Ini semua pemimpin-pemimpin kafir. Ya. Nah, akhirnya lihat apa yang bisa kita saksikan dengan kondisi mereka. Makanya Islam mengajarkan ada tata caranya, mau jihad ada tata caranya. Enggak sembarangan. Sehingga sabar. Seperti itu. Bisa dirubah dengan cara yang bagus, ya lakukan. Kalau tidak, ya jangan. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Nah. Hukum memakai fasilitas kantor untuk men-share email ya, artikel-artikel islami. Hukum asalnya kita bekerja itu terikat dengan peraturan yang ada. Al-muslimun ala syurutihim. Nah, sesuai harus dengan kesepakatannya apa yang dia sepakati dengan pihak lain, yaitu dijalankan. Nah, sehingga ya tergantung. Kalau kondisi instansi dia bekerja hal-hal yang seperti ini ditoleransi, ya silakan. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ditoleransi, pimpinannya, direkturnya tidak ridho, ya jangan. Nah, nanti share-nya ketika di rumah, ketika sudah milik pribadi, baru seperti itu. Sehingga ya tetap kita jangan menyelisihi kesepakatan yang kita buat dengan pihak yang kita melakukan kerjasama tersebut. Nah, baik. Nah, hadalah bukan itu. Apa itu? Kisah singkatnya, maksudnya akhirnya diperangi. Nah, ya sudah, kisah yang kita tahu, akhirnya Abdullah bin Zubair terbunuh. Nah, Ka'bah sempat terbakar atau Masjidil Haram sempat terbakar. Ya, dengan itu akhirnya Asma bintu Abi Bakar datang menurunkan jenazah anaknya. Al-Muhim kisah. Al-Muhim Abdullah bin Zubair yang terbunuh. Nah, seperti itu. Fitnah ya ikhwan. Kalau sudah permasalahan seperti itu, fitnah. Kalau fitnah sudah melanda, wal'iyadzubillah. Makanya dijaga, disyukuri sudah. Nah, negeri kita yang di sana sini masih banyak kekurangan, disyukuri nikmatnya. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai negeri kita menjadi negeri Yaman. Hancur. Negeri Yaman yang dahulu penuh dengan keindahan, hancur. Suriah negeri yang luar biasa, kemakmuran ketika itu hancur luar biasa. Kalau sudah fitnah melanda, kalau sudah bala, yang kena semuanya. La taleh wala saleh. Enggak orang talehnya, enggak orang fasiknya, enggak orang errornya, dan juga orang salehnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hendaknya kalian khawatir dengan sebuah fitnah yang kalau sudah menimpa tidak akan menimpa hanya kepada orang yang zalim saja, tapi menyeluruh. Nah, sehingga tolong itu orang-orang ngantum kalau punya teman-teman ya yang masih terlibat model-model seperti itu, untuk kemudian mereka mengambil pelajaran di negeri yang lainnya, sampaikan kepada mereka dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bagus, disuruh tinggalkan. Nah, ini sekarang demo menuntut kenaikan upah, akhirnya imbasnya karyawan juga. Nah, berapa banyak akhirnya karyawan di PHK gara-gara enggak bersyukur, Rai. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.